kabut itu menepis, serpihan cahaya mengguris kelam memecah kumpalan yang menghimpit dada. Taruh kegembiraan di atas segala tuntutan hidup yang selalu menjeratku. Jalan membelah